الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والإفادة الاستفادة الحسنة التمس بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير الكلام على نية القدوة والإمامة فائدة كلمة تصح للإمام نية الإمامة مع تحرمه إن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة على الأوجه تصح للإمام نية الإمامة sah bagi seorang imam niat menjadi imam ma'a taharrumihi berbarengan dengan takbiratul ihramnya illam yakun khalfahu ahad jika tidak ada di belakangnya seorang pun in wasiqa bil gadia meyakini adanya jamaah meyakini akan adanya makmum yang datang di belakangnya dan mengikutinya. Alal aujah menurut pendapat yang muktamad. Li'annahu sayasiru imaman. Karena dia akan menjadi imam. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana makmum disyaratkan atasnya untuk niat menjadi makmum atau niat sholat berjamaah, maka juga demikian imam juga disyaratkan, tapi bukan untuk sahnya sholat berjamaah, tapi untuk mendapatkan pahala berjamaah. Kalau makmum syarat niat menjadi makmum itu untuk sahnya berjamaah sekaligus tentunya untuk mendapatkan keutamaan berjamaah. Seorang makmum jika tidak niat sholat berjamaah, tidak niat menjadi makmum sholatnya, maka kita katakan tidak sah dan tentunya tidak mendapatkan keutamaan fadilah berjamaah. Tapi bagi seorang imam, dia niat ketika takbiratul ihram untuk menjadi imam, maka kita katakan hukumnya syarat untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, tapi tidak menjadi syarat sahnya sholat berjamaah. Andai kata seseorang ketika menjadi imam tidak niat menjadi imam, asalkan yang menjadi makmum tetap niat menjadi makmum atau niat sholat berjamaah, maka sholat berjamaah mereka dianggap sah. Tapi bagi seorang imam, ketika itu tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, ini bedanya. Jadi niat berjamaah bagi makmum syarat untuk sahnya sholat berjamaah. Tapi niat berjamaah atau meniat menjadi imam bagi seorang imam adalah syarat untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi tidak menjadi syarat untuk sahnya sholat berjamaah. Bedanya juga, kalau makmum yang sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya bagi si makmum makruh kalau dia niat sholat berjamaah di tengah-tengah sholatnya. Artinya di saat dia sedang sholat sendiri, kemudian dia merubah niatnya menjadi makmum dengan orang yang lain di tengah-tengah sholatnya. Maka kemarin sudah kita bahas hukumnya ketika itu adalah makruh dan tidak mendapatkan fadilah berjamaah di tengah-tengah sholatnya ya. Ya, bukan berarti ketika dia sholat berjamaah atau dia sholat di belakang seseorang, tapi dia tidak niat menjadi makmum, cuma dia mengikuti orang yang di depannya dalam gerakan sholat. Maka hukumnya apa ketika itu? Hukumnya batal. Misalnya dia tengah di tengah-tengah sholat, setelah dia mengikutinya, dia niat sholat berjamaah, tetap sudah dihukumi hukum sholatnya, sudah dihukumi sholatnya batal. Jadi difahami artinya niat sholat berjamaah di tengah-tengah, maksudnya di situ adalah di tengah-tengah makmum sedang sholat sendiri, kemudian niat bermakmum dengan orang lain. Tapi kalau misalnya dari awal dia mengikuti gerakan orang lain dalam gerakan sholat, tapi tidak niat menjadi makmum, di tengah-tengahnya baru niat menjadi makmum, maka hukum sholatnya dihukumi tidak sah. Itu bagi makmum. Tapi kalau bagi imam, tidak ada bedanya. Mau dia niat menjadi imam di awal sholatnya, ataupun niat menjadi imam di tengah-tengah sholatnya, hukumnya sama aja. Tetap si imam itu mendapat pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Kalau dia niat menjadi imam di awal sholatnya, jelas. Andai kata anak menjadi imam, ada orang di belakang anak yang bermakmum dengan anak, tapi anak tidak niat menjadi imam. Tidak niat sholat berjamaah. Ya, selesai rakaat pertama, baru dalam hati anak niat sholat menjadi imam. Anak niat sholat berjamaah. Maka di sini katanya ulama, hukumnya boleh dan tidak makruh. Dan juga ketika itu dicatat, dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Semenjak kapan? Semenjak niatnya. Bukan dari awal. Karena dari awal dia tidak niat menjadi imam, tidak niat sholat berjamaah. Jadi ketika dia merubah niatnya, ketika itu dia dianggap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Semenjak merubah niatnya. Beda dengan makmum tadi. Kalau makmum, hukumnya makruh. Tidak mendapatkan keutamaan atau fadilah sholat berjamaah. Nah, ini sekarang yang kita baca tadi. Ketika dia takbiratul ihram, itu tidak ada orang yang sholat di belakangnya. Tapi dia yakin nanti akan ada yang bermakmum dengannya. Kadang-kadang kan mungkin temannya lagi wudu, belum datang, tapi dia tahu akan selesai wudunya, akan bermakmum dengannya. Tapi ketika si imam ini yang mungkin dia kesusu, tidak mau menunggu lama, takbiratul ihram duluan. Temannya belum selesai daripada wudu. Dan dia yakin kan temannya, dia akan menyusul. Ketika si imam tersebut takbiratul ihram, apa dia boleh niat sholat berjamaah padahal di belakangnya tidak ada orang yang mengikutinya? Dia niat menjadi imam. Menurut pendapat yang mu'tamad, hukumnya boleh. Sudah pengalaman. Tapi dengan catatan, kalau dia meyakini akan ada orang yang bermakmum di belakang. Jadi catatannya. Fa'ilam yanwi. Walau li'adam ilmihi bin muqtadir. Hasolalil ma'mum fadilatul jama'ah dunahu. Fa'ilam yanwi ini al-imam. Jika imam tidak niat menjadi imam. Jika imam tidak niat sholat berjama'ah. Ya, walau li'adam ilmihi bin muqtadir. Walaupun imam tidak niat berjamaah, bi adam ilmihi, karena dia tidak mengetahui, bil muqtadin bil makmumin, dengan adanya makmum. Jadi dia tidak tahu kalau ada orang di belakang yang sholat bermakmum dengannya. Karena dia tidak tahu, otomatis dia tidak niat sholat berjamaah. Maka hukumnya sah, tentunya sah berjamaahnya. Tapi imam mendapatkan fadilah atau tidak? Tidak, karena dia tidak niat sholat makmum yang di belakangnya dapat, karena makmum niat ini yang dikatakan di sini. Ya, hasolalil makmum, maka akan didapatkan bagi makmum fadilatul jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Dunahu dunal imam, ya, selain imam. Artinya imam tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Kadang tidak niat sholat berjamaah. Walaupun dia tidak niat karena tidak mengetahui. Wa inna waha fil asna hasala lahul fadl hina idin. Wa inna waha, kalau dia makmum, si imam. Nawaha ini si imam, dikasih catatan. Wa inna waha, dan jika si imam tersebut berniat sholat berjamaah. Fil asna'i, di tengah-tengah sholatnya. Hasala lahul fadl, maka akan didapatkan untuknya al-fadl, jadi keutamaan. Keutamaan sholat berjamaah. Min hini irim, dari semenjak itu. Qala al-Faqih al-Hayyuddin min Smith, Walidzalika yanbahi liman arada al-iqtida' bil munfarid. Oleh karena itu Habib Zain bin Smith mengatakan di sini, hafizahullah, ya, yanbahi liman arada al-iqtida'. Dianjurkan bagi orang yang ingin bermakmum, bagi orang yang ingin bermakmum dengan orang lain yang sholat sendiri, bin munfarid dengan orang lain yang sholat sendiri, an yusyira ilaihi, untuk memberi isyarat kepadanya, binahwi darbi katifihi, dengan memukul misalnya ya pundaknya, mukul dengan pelan ya, jangan nanti mengambil kayu, hanya memberi isyarat di sini, mukul di sini untuk memberi isyarat, lianwi dzalikal munfarid al-imama, agar orang yang sholat sendiri tersebut berniat menjadi imam. Fayahus fadilatal jamaah. Maka dengan itu, dia akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dianjurkan. Misalnya pun tidak memberi isyarat, ya hukumnya sah saja berjamaahnya, tapi kasihan imam. Imamnya tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Yang keenam. Gil tunalu fadilatul jama'ah min khairi niyatil imamah. Ini menyebutkan satu pendapat daripada pendapatnya ulama. Setelah kita katakan bahwasanya imam tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah kecuali kalau dia niat menjadi imam. Kalau dia tidak niat menjadi imam, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi ada pendapat yang lain. Dikatakan di sini, gil tunalu fadilatul jama'ah min khairi niyatil imamah. Akan didapatkan bagi si imam keutamaan sholat berjamaah min khairi niyatil imamah tanpa dia berniat menjadi imam. Walaupun dia tidak niat jadi imam, tetap dia dapat fadilah berjamaah. Lita'addi syiaril jamaah. Karena telah terlaksanakan syiaril jamaah, syiar sholat berjamaah, bima jara, dengan apa yang terjadi, dengan apa yang berjalan. Ini artinya, ini sholat berjamaah ini, di antara keutamaannya dan hikmahnya, di antara hikmahnya adalah syiar. Untuk menyebarkan syiar. Ya, ketika orang-orang sholat dalam satu tempat berkumpul bersama-sama, gerakannya sama, ya, mereka tidak berbeda dalam gerakannya, ketika imam makmum ruku, makmum semuanya ruku, ketika imam i'tidal, makmum semuanya i'tidal, ya, itu kan menampakkan bagaimana kekuatan orang Islam. Jadi kompak ternyata orang Islam, ya, ternyata sujud semuanya, ketika bangun dari sujud berdiri semuanya berdiri, kalau ada yang tidak berdiri, ya itu berarti ada apa-apa kan? Jangan-jangan marah. Ya mati di situ. Atau mungkin tertidur. Yang penting ya normalnya seperti itu. Berdiri semuanya. Turun, duduk semuanya. Itu kan ketika orang kafir melihat keadaan seperti itu. Di hati mereka, orang Islam ternyata kuat. Orang Islam ternyata bersatu. Dan ketika mereka bersatu, mereka pasti akan menjadi kuat. Ya, ini syiar. Kalau orang Islam sholatnya sendiri-sendiri, masing-masing sendiri-sendiri, tidak terlihat syiar ini. Tidak tampak. Syiarnya sholat berjamaah ini tidak tampak. Maka dengan alasan ini, karena akan didapatkan syiar sholat berjamaah walaupun imam tidak niat menjadi imam, maka dikatakan sudah imam akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah walaupun tanpa niat menjadi imam. Ya, ini pendapat tapi ya. Tetap kita katakan yang mu'tamad hukumnya tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah tanpa niat menjadi imam. Yang ketujuh. Tusannu niyatul imamah. Ilam yakun khalfahu ahad. Haisu roja man yaktadi bih. Bahkan dikatakan di sini tusan. Tadi kan dikatakan boleh artinya. Boleh seseorang niat menjadi imam, niat sholat berjamaah, padahal di belakangnya belum ada orang. Tapi dia yakin akan ada orang yang menjadi makmum. Maka di sini dikatakan bukan hanya boleh, tapi bahkan sunnah. Kalau dia roja, haisu roja man yaktadi bihi. Kalau dia mengharap akan adanya orang yang bermakmum dengannya. Jadi kalau dia mengharap akan ada orang yang datang dan bermakmum dengannya, maka sunnah ketika dia niat takbiratul ihram, niat berbarengan dengan takbiratul ihram, dia sunnah sekaligus untuk niat menjadi imam atau sholat berjamaah. Wa illa farah. Wa illa, artinya wa illa apa? Wa illam yar. Yarju, kalau dia tidak mengharapkan adanya orang yang bermakmum dengannya, tidak ada harapan. Karena dia sholatnya ya di rumah yang tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut misalnya. Jadi tidak ada harapan dia mau, tidak mengharap akan ada orang yang menyusul, akan ada orang yang bermakmum di belakangnya, tidak ada. Maka hukumnya tidak sunnah untuk sholat berniat sholat berjamaah atau niat menjadi imam. Hukumnya tidak sunnah. Tapi apa boleh? Kalau tidak sunnah apa boleh? Apa boleh dibaca dulu? Wa ila falatus tahab tidak sunnah. Wa fi darariha qawlan. Apakah membahayakan? Artinya apa boleh, tidak boleh? Ada dua pendapat. Jadi ada pendapat yang mengatakan boleh dia niat sholat menjadi imam. Walaupun dia tidak mengharap akan ada orang lain yang bermakmum dengannya. Dan ada pendapat yang lain, hukumnya tidak boleh. Kalau dia tidak mengharap akan ada orang lain yang bermakmum dengannya. Ya. Ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Illa kecuali injuwiza uktidak ujini. Kecuali injuwiza ada kemungkinan. Ya. Kecuali jika ada kemungkinan iktidak ujini. Akan adanya jin yang bermakmum dengannya. Masalah. Misal. Fala tadurru ittifah. Ittifah. Jadi kalau ada yang mengharap, wah ini kayaknya kemungkinan ada jin yang sholat di belakang anak ini. Kabur malah. Jadi hukumnya kita katakan, Bu. Boleh. Karena jin juga termasuk minal mukallafin. Jin termasuk orang yang mukal. Terkena hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib menjadi wajib, yang haram menjadi haram. Jadi jin seperti manusia. Cuma bedanya kita tidak bisa melihat jin. Tapi jin bisa melihat kita. Oleh karena itu termasuk ya doa agar kita selamat daripada jin yang kafir, jin yang sesat, yaitu setan dan sebangsanya, dan misanan-misanannya. Maka dianjurkan membaca doa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wasif. Nah, doa ini berkata di situ, Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran biuyubina. Allahumma innaka sallatta sinlam ta'ta. Ya, menguasakan. Ya Allahumma innaka sallatta alaina menguasakan kepada kami. Allahumma innaka salata alaina aduan musuh. Aduan musuh. Basiran bi uyubina yang mengetahui ya akan aib-aib kami, akan kekurangan-kekurangan kami. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahu. Ini yang dikatakan tadi. Yarana huwa yang mana musuh tersebut yarana bisa melihat kami. Huwa wa qabiluhu dan juga ya anggota-anggotanya ya kabilah-kabilahnya min haitsu la narahu tanpa kami bisa melihat mereka yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narah min haitsu la narahum Allahumma fa'ayishu minna ya Allah fa'ayishu minna berikan kepada mereka putus asa keputusasaan ya akan kami ya putus asa jadikan mereka putus asa ya yang akan kami fa'ayyishum min kama ayastahum min rahmatik. Seperti sebagaimana kamu jadikan mereka itu putus asa daripada rahmat-Mu. Sudah. Allahumma innaka salata alaina aduan basiran bi'uyubina yarawnahu wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayyishum minna. Allahumma fa'ayyishum minna kama ayastahum min rahmatik. وَقَنِّدْهُ مِنَّا كَمَا قَنَّدْتَهُ مِنْ أَفْبِكُ وَقَنِّدْهُ. Ya, قَنِّدْهُ. Ya, sama قَنِّدْهُ. Berikan, jadikan dia putus asa. وَقَنِّدْهُ مِنَّا كَمَا قَنَّدْتَهُ مِنْ أَفْبِكُ. Sebagaimana mereka putus asa daripada maaf, ampunanmu. Ya, Allahumma وَقَنِّدْهُ مِنَّا كَمَا قَنَّدْتَهُ مِنْ أَفْبِكُ وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Ya, wa ba'id bainana wa bainahu, wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'atta bainahu wa bain rahmatik. Bukan masyriq, bainal maghrib, masyriq, bain rahmatik. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'atta bainahu wa bain rahmatik innaka ala kulli shay'in qadir. Itu satu hari, kalau tidak bisa satu hari lima kali, minimal satu hari lima, satu kali dibaca. Itu menghindari bisikan setan, menghindari kejahatan jin. Ya, kalau dibaca istiqomah. Ya, pernah ya, pengarang doa ini Muhammad bin Wasil. Dia adalah seorang sufi. Dia adalah seorang yang zahid di dunia. Ya, bahkan kezuhudannya sampai-sampai seorang soleh bermimpi dalam mimpinya bahwasanya kiamat telah terjadi, dan di saat kiamat terjadi mereka bingung semuanya karena mereka tidak tahu akan berada di surga Allah atau sebaliknya mereka akan berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka dalam kebingungan dan kekhawatiran, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala memanggil. Ya, memanggil hanya dua orang yang dipanggil untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil siapa? Malik bin Dinar wa Muhammad bin Wasil. Orang yang mimpi ini prasaran, kira-kira yang masuk surga lebih dulu siapa? Antara dua orang satu zaman hidupnya ini. Ternyata dilihat-lihat, ditunggu-tunggu yang lebih dulu masuk surga adalah Muhammad bin Wasil daripada Malik bin Dinar. Padahal dua-duanya ini adalah orang-orang yang sufi semuanya, orang-orang yang zuhud semuanya. Dari miskinnya, rumahnya itu hanya ditutup pakai batu aja. Tidak pakai digembok. Kenapa? Karena tidak ada apa-apanya. Tidak takut ada pencuri-mencuri karena tidak ada apa-apanya. Paham? Jadi terus kenapa kok digembok? Kalau enggak, kok dikasih batu? Hanya karena takut anjing masuk. Hanya takut ayam masuk. Kalau bukan karena takut binatang, hewan atau anjing masuk rumahnya, maka mungkin rumahnya akan dibiarkan terbuka. Kalau zaman sekarang kira-kira dibiarkan malam-malam terbuka? Ma'asa lama kan? Tertutup aja ma'asa lama. Apalagi tertutup aja masalah. Di sini aja berapa kali terjadi pencurian kan? Ini tidak ada isinya. Makanya orang yang tidak punya harta enak, aman, tidak takut ada pencuri, tidak takut ada perampok, tidak khawatir bingung kepikiran, nanti takut, tenang hidupnya, nikmat, ya, seperti itu. Yang mereka menikmati hidup karena, ya kan, termasuk Rabi' al-Adawiyah. Rabi' al-Adawiyah pernah dimasuki pencuri. Ketika dimasuki pencuri, ya pencuri itu mendapatkan sesuatu memang. Ya, tapi tidak ada berharga, sesuatu yang murah. Sudah sesuatu yang murah, setiap kali si pencuri itu mau keluar dari rumah membawa sesuatu yang dia ambil, maka pintu rumah daripada Rabi' al-Adawiyah ini menjadi hilang. Setiap mau keluar, hilang. Pintunya hilang. Ketika ditaruh barang yang akan dicuri, baru kelihatan lagi pintunya. Wah, itu pintu. Diambil lagi, hilang lagi. Seperti itu terus. Ya, akhirnya ditaruh barang yang akan dicuri, tidak jadi diambil, dan dia keluar dari pintu tersebut. Saat keluar, ya, di situ dia mendengar, ya fulan, ketahuilah kalau Rabi'ah al-Adawiyah ya sedang tidur, maka ketahuilah bahwasanya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidur sama sekali. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menjaganya daripada pencuri. Malik bin Dinar juga pernah dicuri. Katanya Malik bin Dinar rumahnya kosong. Ya memang pencuri itu mungkin tidak tahu kalau rumahnya kosong dari harta. Sehingga ketika masuk ke rumahnya Malik bin Dinar, nyari-nyari di kamar lemarinya tidak ada apa-apa. Wah, Malik bin Dinar tahu kalau akan adanya pencuri masuk rumahnya. Ketika dicari ke sana ke sini tidak ada barang apa-apa yang mau dicuri, tahu-tahu pencuri itu mau keluar. Saat mau keluar dipanggil sama Malik bin Dinar. Sini. Ana tidak mau ente keluar tanpa mendapatkan sesuatu. Tapi bukan mau dikasih. Dia tidak punya apa-apa. Apa yang dikasih? Suruh apa? Ente wudhu 2 rakaat. Ente sholat di sejadah ana. Sholat 2 rakaat. Sejadahnya setelah sholat, wudhu, sholat 2 rakaat, baru diperbolehkan untuk pulang. Untuk keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya, pagi-pagi sudah ketemu dengan kawan-kawannya yang sama-sama pencuri. Dalam keadaan senyum, wajahnya berseri-seri, bahagia, senang. Maka teman-temannya sesama pencuri itu, mereka saling mengatakan, wah, ente tadi malam kayaknya dapat curian banyak ini. Maka si orang tersebut mengatakan, ana senang dan bahagia sekarang ini. Karena apa? Karena sekarang ana diberikan, hati ana ini dilapangkan oleh Allah SWT untuk bertaubat. Dan hati ana sangat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, sehingga benci kepada yang namanya pencurian. Dapat taubat dari Allah sekaligus. Ketika kapan? Sholat 2 rakaat. Jadi dikira dapat curian banyak, ternyata karena dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mencuri. Maka tatkala dua orang yang sama Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan masuk surga, ternyata Muhammad bin Wasik terlebih dahulu yang masuk surga. Ditanya sama orang yang mimpi, kenapa kok Muhammad bin Wasik terlebih dahulu yang masuk surga? Maka dikatakan bahwasanya Malik bin Dinar ketika hidup punya 2 potong pakaian. Muhammad bin Wasik cuma punya 1 potong pakaian. Jadi hanya beda 1 pakaian aja, mereka berbeda dalam masuk surga. Apalagi yang punya pakaian berapa itu? Nggak tahu, apa 3 apa 4. Selemari penuh ya. Hisabnya banyak itu. Pasti masing-masing akan dihisab. Sekecil apapun harta yang ada di tangan, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdurrahman bin Auf, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling terakhir masuk surga di antara sahabat. Bahkan dia jalan di atas shirath dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf sahabat yang kaya raya. Dari kayanya sampai pernah bawa dagangan dari Syam, yang mana ketika itu kendaraannya untuk membawa dagangan adalah unta. Kalau sekarang kan sudah truk-truk, kontainer. Ini anggaplah kontainer. Bawa dagangan dari Syam dengan 1000 unta. 1000 truk. Ketika datang seperti suara terjadi peperangan. Karena 1000 unta datang bareng. Orang ramai semuanya berebutan untuk membeli dagangannya. Karena kan mereka mendapatkan dagangan dari Syam. Ya, ketika itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya, suara apa? Oh, itu suaranya unta-unta yang membawa dagangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Langsung Sayyidina Aisyah mengatakan, sodaqah Rasulullah. Sodaqah Rasulullah. Sodaqah Rasulullah diulang 3 kali. Hanya disampaikan kepada orang yang mendengar ucapan daripada Sayyidina Aisyah, disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Kepikiran dia, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kok mengatakan sodaqah Rasulullah. Didatangi Sayyidina Aisyah dan ditanya. Ya, ternyata Sayyidina Aisyah menjawab, aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW ya, menjelaskan dan mengatakan sahabat-sahabat akan masuk surga di atas shirath dengan cepat. melewati Shirath dengan cepat kecuali Abdurrahman bin Auf melewati Shirath dengan cara merangkak karena kekayaannya. Langsung Abdurrahman bin Auf mengatakan, semua dagangan yang aku bawa hari ini, bahkan semua segala unta-untanya, termasuk unta-untanya, aku sedekahkan semuanya. Jadi semuanya disedekahkan. Aku mengharap dengan apa yang aku lakukan hari ini, aku mengharap supaya nanti kelak aku dimasukkan surga Allah dengan melewati Shirath dengan cepat sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Itu harapan. Makanya tidak salah bahwasanya orang-orang yang kaya-kaya nantinya di akhirat akan masuk surga memang, tapi masuk surganya belakangan setelah orang-orang miskin 500 tahun, satu hari seperti 1000 tahun. Ini 500 tahun, bisa bayangkan. Jadi masuk surganya setelah orang-orang miskin selama 500 tahun. Karena apa? Karena hisapnya banyak, satu persatu dihisap, satu persatu dihisap. Ini orang kaya yang khoyir-khoyir, yang lulus daripada hisap. Kalau orang kaya yang tidak lulus, orang kaya yang bermaksiat, orang kaya yang dari jalan yang haram mendapatkan harta, ya tentunya akan masuk neraka, tidak akan masuk. Orang yang kaya tapi khoyir, orang kaya masya Allah dermawan, orang kaya mengeluarkan haknya Allah, hak manusia, semuanya diberikan, semuanya dilaksanakan, itu mereka masuk surga, tapi masuk surganya belakangan. Tapi katanya orang-orang kaya, oh kami masuk surga belakangan lebih enak. Kenapa? Karena yang masuk surga duluan itu bersih-bersih di surga dulu. Jadi kami masuk sudah dalam badan bersih. Katanya orang kaya. Ada lagi orang kaya yang menjawab, oh orang miskin dulu masuk surga kenapa? Tidak enak. Kenapa? Karena surga masih kosong pertama kali. Masuk kosong itu tidak enak. Tapi ketika kami masuk, sudah rame, sudah, itu baru raksi. Katanya orang kaya. Tadi bicara apa itu? Nah, Muhammad bin Wasi itu. Tatkala si Muhammad bin Wasi ini berjalan, di tengah jalan, itu doa ini bisa mujarab juga untuk, bukan hanya dari setan, dari jin, mujarab juga dari orang yang ingin melakukan kejahatan kepada kalian, kalian akan terjaga dengan doa ini. Ini Muhammad bin Wasi suatu waktu berjalan. Di tengah jalan, disetop oleh seseorang. Disetop. Ini orang berupa manusia tapi. Tapi sebenarnya bukan manusia. Wujudnya manusia tapi sebenarnya adalah setan. Jin yang kafir. Ya. Ini jin. Ketika itu apa yang dikatakan oleh si manusia yang wujudnya manusia? Ya, Syekh, anak minta tolong sama itu. Tolong jangan ajarkan doa yang kamu karang itu kepada orang lain. Ente kan mengarang doa. Doa itu kan ente karang biar ente selamat dari tipu daya setan. Anak ini setan. Katanya dia. Kalau kamu tidak mengajarkan doa tersebut kepada orang lain, ana tidak mau gangguin. Ana tidak mau membisik-bisikkan, tidak mau menipu, tidak mau apa-apa, sudah nanti hidup enak, tenang. Tidak ada. Bebas dari godaan ana. Godaan setan. Yang penting jangan diajarkan kepada orang lain doa itu. Katanya Muhammad bin Wasi. Ya, tetap ana ajarkan doa ini kepada orang yang ingin mengamalkan doa ini. Dan tidak aku akan menghalanginya. Ente mau apakan aja terserah anak. Terserah ente mau lakukan terhadap anak dengan niat jahat, niat menipu, terserah. Yang penting anak tidak menghalangi orang yang ingin mendapatkan doa ini. Kenapa kok jin melakukan itu? Karena dia tahu. Orang yang membaca doa ini, itu sulit untuk ditipu. Sulit untuk digoda. Sulit untuk dikuasai oleh setan. Jadi penting doa tersebut. Kalau perlu satu hari baca satu kali minimal. Ya, ketika doa habis sholat dimasukkan. Makanya dihafal dulu. Dihafal terlebih dahulu. Ya, namanya jin ini kan, setan ini setiap hari selalu menggoda kita. Setiap hari selalu berusaha mencari kelemahan kita supaya kita terjerumus ke dalam adab Allah Subhanahu Ta'ala. Dan itu tujuan daripada setan. Tujuan daripada setan memperbanyak teman-teman yang yang akan menjadi teman-temannya di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya akan tercapai, tujuan setannya akan tercapai. Kenapa? Karena orang-orang akan lebih banyak di neraka Allah Subhanahu wa taala daripada di surga. Sebagai sekuat tenaga, ya, seusaha mungkin mereka itu memperbanyak. Dan bagaimana caranya? Bermacam-macam. Kadang-kadang yang kayanya khair, zahirnya baik, tapi sebenarnya itu adalah syar. Makanya dikatakan oleh Sahibul Burda, farubama masatin syarrun minat tuhami. Kadang-kadang rasa lapar itu lebih jelek daripada rasa kenyang. Artinya orang yang berpuasa kadang-kadang itu lebih jelek daripada orang yang tidak puasa. Puasa, tapi dengan puasa dia merasa bangga. Dengan puasa dia merasa lebih baik daripada yang lainnya. Yang tidak puasa merasa rendah dirinya, merasa tidak beramal apa-apa, perasaannya itu ya tawaduk seperti itu. Jauh lebih baik yang tidak puasa daripada yang puasa tapi ke hatinya, perasaannya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang memang dianjurkan, manusia ini dianjurkan untuk berpuasa. Nanti puasa Senin Kemis, nanti puasa besok. Tapi setelah puasa nanti ditipu untuk riya, ditipu untuk ujub. Riya yang ditampakkan, yang dikasih tahu kepada orang-orang kalau inti puasa. Nanti ke bertemu dengan temannya, ayo kita jalan-jalan ke sana yuk. Wah, mana lagi puasa sekarang ini? Bangga. Nanti ketika inti tidak tahu anak-anak 3 hari berturut-turut puasa ini. Ini tipu daya. Maka dengan itu pahalanya bukan hanya hilang aja, tapi termasuk istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah diceritakan ada seseorang yang soleh ketika dia berjalan menuju masjid di malam yang gelap. Di waktu itu dia mau sholat berjamaah di masjid. Di saat dia di perjalanan menuju masjid, karena di situ jalannya becek, jalannya artinya licin, jadi di tengah jalan terpleset sehingga dia jatuh. Bajunya semuanya kotor. Balik pulang ke rumah dalam keadaan dia menyesal. Ya Allah, anak tidak sholat berjamaah di masjid, tidak ditakdirkan, kan jauh rumahnya. Ya, gara-gara ini dia nyesal. Habis lagi malam hari keduanya, malam keduanya dia mau berangkat lagi ke masjid, seperti itu juga. Terpeleset lagi, jatuh lagi, gagal lagi. Pulang ke rumah dalam keadaan menyesal, merasa tidak sholat berjamaah, merasa rendah ya dirinya. Hari ketiga begitu juga berjalan. Ketika berjalan terpleset, cuma untungnya ada orang yang menyelamatkannya. Diselamatkan dia. Diantar sampai ke masjid. Sampai di masjid, orang itu tidak masuk masjid. Loh, ini kok tidak masuk masjid? Oh, enggak. Anak ini setan. Katanya dia. Itu setan. Kok aneh? Setan kok menolong orang untuk sholat berjamaah? Mestinya kan setan ini menghalangi orang untuk sholat. Bagaimana caranya menggagalkan orang supaya tidak sholat berjamaah di masjid? Ini kok malah setan menyelamatkan. Iya. Kemarin malam pertama, nanti terpleset. Dia menyesal, ya Allah, merasa rendah, tidak bisa sholat berjamaah. Dengan itu dosa inti semuanya itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa menyesal, merasa rendah diri, merasa tidak ada, tidak berbuat amal. Itu perasaan itu. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ini akan bersama orang yang hatinya merasa rendah karena Allah. Merasa rendah karena Allah SWT akan bersama Allah. Artinya apa? Allah akan memberinya rahmat. Rahmat maghfirah, rahmat yang lain. Termasuk rahmat ampunan daripada segala dosa. Jadi diampuni semua dosamu. Malam yang keduanya kamu terpleset lagi. Kamu menyesal. Kamu merasa rendah diri. Maka dengan itu bukan hanya dosa-dosamu, tapi dosa keluargamu juga diampuni semuanya. Keluarganya semuanya diampuni berkat itu. Ketika kamu malam ketiga terpleset, maka aku berusaha menyelamatkan kamu. Jangan sampai terpleset lagi. Karena aku khawatir semua di kota ini semuanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sia-sia kerjaannya iblis, kerjaannya setan. Kalau diampuni dosa, sudah berusaha ditipu untuk bermaksiat, tahu-tahu diampuni, sia-sia kan. Jadi tidak mau sia-sia, jangan-jangan cukup dia dan keluarganya, jangan sampai semua penduduk di kota itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, ditakdirkan salat berjamaah. Nah, ini sok keinginan. Padahal kan kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu adalah jelek, niat yang jelek. Tadi sampai mana? Jin tadi ya. Ini gara-gara jin. Illa in juwiza ibtida'u jinnan wala tadur ittifaqan. Yang kedelapan, fa in qulta. Fa in qulta niyatul ma'mum al-jama'ata fil asna. La yahuzu biha, la yahuz. Tidak mendapatkan biha dengannya al-fadilah, keutamaan. Bal hiya makruhatun. Tapi hukumnya makruh. Setelah kita sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya makruh bagi seorang makmum niat sholat berjamaah di tengah-tengah sholat. Faman farku bainahu wa bainal imam. Jadi apa bedanya antara si makmum dengan imam? Haisu yajuz, haisu yahuzu fadilatul jamaah. Yang dia, imam tersebut, mendapatkan fadilah berjamaah biniyatiha dengan niat sholat berjamaah asna'a sholat. Di tengah-tengah sholat. Gul. Maka dijawab. Aku katakan al-farku, perbedaannya. Annal imama mustaqillun fil halatain. Bahwasanya seorang imam mustaqil. Dia sendiri, dia melakukan gerakan sholat dengan sendirinya tanpa terikat dengan gerakan orang lain. Itu mustaqil. Dia bisa melakukan gerakan sholat dengan sendirinya tanpa terikat dengan gerakan orang lain. Ini imam kan? Tidak harus menunggu gerakan orang lain. Beda dengan makmum. Fil halatain, dalam dua keadaan. Baik imam niat dari awal niat sholat berjamaah atau imam niat berjamaahnya di tengah-tengah sholat. Dua keadaan itu tidak ada bedanya. Tetap imam itu mustaqil apa enggak? Mustaqil. Sebelum dia niat berjamaah, dia mustaqil. Dia melakukan gerakan sholat tanpa terikat dengan gerakan orang lain. Setelah dia niat sholat berjamaah, tetap mustaqil. Tetap mustaqil. Beda dengan kalau makmum di tengah-tengah sholat, dia niat berjamaah kan makruh. Kenapa? Karena sebelum niat, dia mustaqil kan? Tapi setelah niat, dia terikat dengan gerakan sholat orang lain. Tidak bisa mendahului. Makanya orang yang mendahului imam ini digambarkan dan dimisalkan dengan himar. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ama yahsha ahadukum idza rafa ra'sahu qabla an yarfa al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar?" Tidakkah kalian takut, di antara kalian tidaklah takut ketika kalian mendahului gerakan imam, mengangkat kepala sebelum mengangkat imam kepalanya? Tidaklah kalian takut untuk dirubah kepala kalian menjadi kepala keledai? Itu kan ancaman, benar enggak? Dianggap tidaklah kalian takutnya dirubah menjadi kepala keledai, katanya ulama, maksudnya adalah tidaklah kalian takut dijadikan orang yang bodoh seperti orang, seperti binatang keledai. Butuh apa enggak? Kan? Ya. Kalau orang mendahului imam, butuh apa enggak? Orang yang mendahului imam, makmum yang mendahului gerakan imam, bodoh. Kenapa kita katakan bodoh? Percuma itu mau mendahului. Tetap nantinya salamnya juga barang. Bahkan bukan barang. Malah duluan. Imam belum sujud, sujud duluan. Imam belum itidal duluan. Tetap akhirnya di ujungnya, tetap imam dulu yang selesai sholatnya, bukan makmum. Ini bukan balap-balapan. Kalau kalian balap-balapan mobil, siapa yang finish duluan, itu yang selesai duluan kan gitu. Tapi kalau sholat berjamaah tidak bisa, tetap imam yang menang. Tetap imam yang selesai duluan. Wah, anak harus mendahului, biar anak yang tidak bisa, tetap di akhirnya itu harus nunggu imam salam. Kalau imam itu duluan, salamnya tidak sah. Kan berarti orang yang mendahului imam belum ruku duluan, didahului. Bodoh apa enggak? Bodoh. Cuma enggak ada manfaatnya. Tetap dia akan sholatnya setelah selesainya sholatnya imam. Nah, jadi artinya katanya Allah SWT dalam hadis itu, Allah akan menjadikan dia orang bodoh. Sebagaimana himar. Tapi ulama yang lain, banyak ulama yang lain mengatakan enggak. Itu bukan bodoh, tapi itu akan dijadikan oleh Allah himar. Betul-betul kepalanya dirubah dengan kepala himar, tapi terjadinya nanti, bukan sekarang, tapi di akhirat, di hari kiamat. Ketika orang-orang nanti dibangkitkan dari kuburannya, tahu-tahu kalian dikubur, melihat orang misalnya dalam keadaan kepalanya kepala keledai, ya, berarti itu orang mendahului gerakan ini. Jadi itu maksudnya. Tapi banyak juga yang mengatakan bisa jadi terjadi di dunia. Bukan hanya di akhirat, bisa terjadi juga di dunia. Dan itu pernah terjadi. Di dunia pernah terjadi. Ada seorang yang muhaddis malah, seorang yang ahli ilim. Tapi dia tidak terlalu yakin akan terjadi itu di dunia. Sehingga dia meyakini itu tidak akan terjadi di dunia. Dan dia akan mengetes. Akan mencoba. Ketika sholat menjadi makmum, dia mendahului gerakan imam. Ternyata tidak lama dirubah oleh Allah kepalanya menjadi kepala keledai. Na'udzubillahi min. Dan terjadi itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar. Kisahnya kisah nyata. Kisah nyata bukan kisah dongeng. Nah, tadi ini. Kultu al-farku. Annal imam mustagil fil halatain wal makmum. Sedangkan makmum kana mustagilan. Sebelum dia niat sholat berjamaah, karena mustagilan, dia adalah orang yang mustagil sendiri, tidak terikat dengan gerakan orang lain. Wasoro tabian. Tapi setelah dia niat sholat berjamaah, maka dia menjadi orang yang mengikuti gerakan orang. Fanhabat rudbatu. Fanhabat maka akan turun. Fanhabat maka turun rudbatuhu. Rutbahnya. Martabatnya. Fakuriha bihaqih. Maka hukumnya menjadi makruh fi haqqihi baginya, bagi makmum dzalika, hal tersebut yaitu niat sholat berjamaah di tengah-tengah sholat. Yang ke-9. Law kana al-imamu ya'lamu butlana sholatil makmum. Andai kata seorang imam mengetahui akan batalnya sholatnya makmum. Wa nawal imama bihi. Tapi tetap dia menjadi niat menjadi imam daripada makmumnya. Yang dia tahu makmumnya adalah orang yang sholatnya batal. Seperti apa? Misalnya makmumnya tersebut tidak punya wudu. Misal. Jadi si imam ini tahu makmumnya ini tidak punya wudu. Sholat tidak punya wudu. Tapi ketika takbir, sholli fadhal isya ya barakat imaman. Padahal hanya satu orang di belakangnya yang dia tahu sholatnya orang tersebut tidak sah. Imaman lillahi ta'ala. Apa hukumnya? Sudah dibaca apa belum? Batalat sholat. Maka menjadi batal sholat. Li'annahu rabatoha bi sholatin batila. Karena dia menyambung sholatnya, mengikat sholatnya bisholatin batilah dengan sholat yang tidak sah. Paham ya? Lakin kala Syekh Al-Jauhari. Tapi Syekh Al-Jauhari mengatakan la taqtul. Tidak batal sholatnya. Oh, ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Illa in kala imaman bihada. Kecuali kalau dia menentukan dengan isyarat. Usalli. Fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman li hadza. Walaupun tidak diucapkan, tapi maksudnya di sini adalah menentukan makmumnya. Maksudnya adalah menentukan. Jadi imaman li hadza anam niat menjadi imam untuk orang tersebut, untuk Z misalnya. Namanya Z, untuk Z. Karena niat menjadi imam untuk Z ditentukan, baru kita katakan batal tanpa ada khilaf. Kalau tanpa menentukan makmumnya, yang penting anak niat menjadi imam. Sholli fa barakan adaan imaman lillahi ta'ala tanpa menentukan makmumnya, maka hukumnya dikatakan oleh Imam Jauhari hukumnya sah. Fawaid. Sofha. apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faedah as-salisah. Faedah yang ketiga. Qila li ba'dihim. Dikatakan kepada sebagian mereka. Ausini. Ausini. Berikan aku wasiat, meminta nasihat, ya, kebiasaan daripada salaf, mereka itu selalu meminta nasihat kepada orang lain. Berikan aku nasihat, berikan aku wasiat, artinya berikan aku nasihat, berikan aku wasiat, berikan aku wasiat. Itu kebiasaan satu dengan lainnya, bahkan ulama dengan ulama yang lain saling memberi atau saling meminta nasihat. Apalagi murid kepada gurunya. Satu ulama dengan ulama yang lain saling meminta nasihat. Dan itu dianjurkan. Karena apa? Karena seseorang bisa jadi tidak menyadari akan kekurangan diri sendiri. Yang menyadarinya orang lain. Yang mengetahuinya adalah orang lain. Jadi kalau orang tidak meminta nasihat kepada orang lain. Kalau orang tidak berguru kepada orang lain, dia tidak akan tahu kekurangannya. Sebagaimana seseorang ketika masuk kamar mandi, kemudian dia membuka pakaiannya untuk buang air besar. Ketika dia buang air-air besar, keluar segala macam di situ, tapi kan dia biasa-biasa aja. Andai kata itu tidak dibersihkan, keluar begitu aja, ada orang lain mau masuk, kuat apa enggak masuk? Wah, kok enak ini? Enggak mungkin. Kuat tanpa ditutup, jauh dari pintu aja sudah enggak kuat kan gitu. Apalagi masuk di situ, itu kayak senjata kimia. Kan gitu. Loh, kok herannya orang yang mengeluarkannya kok biasa-biasa aja ya? Nah, itulah yang dikatakan. Jadi, kalau orang yang mengeluarkannya yang tidak menyadari kalau sebenarnya itu suatu yang mengotori, ya, membaukan. Tidak sadar, padahal sebenarnya yang bau. Coba dia mencium dari orang lain. Wah, apa ini kurang ajar, kok baunya kayak gini. Padahal baunya dia kayak gitu, bahkan bisa lebih. Jadi seseorang tidak mengetahui kekurangannya kecuali orang lain. Jadi disitulah pentingnya seseorang untuk berguru, pentingnya seseorang ya untuk belajar, pentingnya seseorang untuk meminta nasihat. Ya, dalam segala hal, baik itu dalam ibadah, fikihnya, dalam sholatnya, ini yang dinamakan thariqah. Itu yang dinamakan thariqah, tarekat lah orang-orang bilangnya. Jadi cara, metode bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya kan banyak-banyak. Ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Al-Qadiriyah, Al-Tijaniyah, Al-Shadiliyah, Al-Alawiyah. Dan itu yang paling utama. Karena anak sendiri Al-Alawiyah. Al-Alawiyah, metodenya para habaib. Tapi semua cara-cara tersebut semuanya benar, cuma berbeda-beda caranya aja. Kalau kita pergi ke satu kota, anggaplah kita pergi ke Jakarta, ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik kendaraan sendiri. Ada yang naik sepeda motor bahkan. Bahkan ada yang naik sepeda panjang. Ada. Ada yang jalan kaki malah ada. Tapi semuanya sampai. Tapi yang jalan kaki sampainya ya langsung nyewa tukang pijet di situ. kan gitu. Tapi yang pakai pesawat, dia sampai masih seger-seger aja, tidak berkeringat. Yang naik pickup, wah sudah keringatnya luar biasa. Tapi intinya semuanya sampai. Ya, jadi ada toriko yang lebih cepat sampainya kepada Allah. Ada toriko yang lama sampainya kepada Allah. Ada yang sedang-sedang. Jadi masing-masing semuanya benar, semuanya akan sampai. Tidak artinya tidak sesat. Yang penting toriko ahlu sunnah wal jamaah. Bukan toriko syiah dan yang lain-lainnya. Tidak. Tapi toriko yang ahlu sunnah wal jamaah. Toriko ahlu sunnah wal jamaah banyak. Ya, termasuk thariqah al-alawiyah, yang mana mereka thariqah al-alawiyah manhaj sawi itu dijelaskan bagaimana thariqah al-alawiyah. Ya, dan thariqah al-alawiyah dengan thariqah yang lain pun juga terbuka, bukan saling menghujat dan saling menyalahkan, tapi tidak saling mendukung, saling bekerja sama, ya, saling juga mengingatkan, saling menerima amalan satu dengan yang lain. Termasuk dalam thariqah al-alawiyah, mereka menerima ya wiridnya asyadiriyah, muridnya al-qadiriyah, zikir-zikir mereka, wirid-wirid mereka, termasuk juga yang lain pun, thariqah yang lain mengambil juga dari thariqah yang lain, satu dengan yang lain, saling mengambil, saling memberi manfaat. Ini thariqah. Dan dalam thariqah ini harus ada pemimpinnya, ada mursyidnya, ada petunjuk, ada orang yang memberinya petunjuk. Seperti kita naik pesawat, ada pilotnya. Kalau kita naik pesawat, tidak ada pilotnya. Kayak Malaysia kan nantinya. Pesawat Malaysia, tidak tahu kemana sampai sekarang kan. Tahu-tahu. Juga demikian, kita naik bis malam ke Jakarta, ada supirnya. Tidak ada supirnya, ya kita tidak sampai. Sampai ya sampai, sampainya ke jurang. Jadi semuanya ada pemimpin. Nah, dalam thariqah ada pemimpinnya. Yang mana pemimpin itu tadi mengingatkan. Ya, seperti orang juga belajar menyetir. Apa harus belajar kepada orang lain atau nyoba-nyoba sendiri? Kan harus ada belajar. Kalau nyoba-nyoba sendiri ya misalnya pun nanti bisa enggak sempurna jelas pasti kan. Ya ujung-ujungnya terjadi kecelakaan kan gitu. Tapi kalau belajar dan yang mengajari pun bukan semua orang bisa mengajari. Kalau misalnya orang ke, artinya ada orang bisa menyetir tapi tidak bisa mengajari. Kalau kalian pergi ke tukang kursus yang memang sudah ahlinya untuk mengajari kursus menyetir, maka di situ setidaknya enak. Ketika belajar kepada yang ahlinya, nyetirnya itu halus. Kalau nyetirnya halus, maka juga nyak. Jalannya nyaman dan enak kan gitu. Tapi kalau belajar bukan kepada ahlinya, ya hasilnya menjadi kasar. Ya bawaannya tidak enak. Jadi bukan semua yang bisa menyetir bisa mengajari, bukan semua yang punya ilmu juga bisa menjadi pemimpin, bisa menyampaikan kepada Allah. Tidak semuanya. Ada yang sampai kepada Allah tapi dia tidak bisa menyampaikan orang lain kepada Allah. Ada. Ya, karena tidak tahu bagaimana cara menyampaikan orang lain kepada Allah. Tapi yang penting dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu. Kalau kalian ke Jakarta, kalian kan bisa. Bisa kalian pergi ke Jakarta sendiri. Padahal tidak bisa. Ya, kan bisa. Kalau yang sudah tahu jalan kan bisa. Kecuali yang tidak tahu jalan. Ya, kalian bisa. Ya, yang kalian bisa yang sudah tahu jalannya, bisa mengajak orang lain disampaikan ke Jakarta. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ketemu orang Saudi tamu dari Hadramaut datang ke sini, ana mau minta tolong antarkan ana ke Bali. Kira-kira kesasar apa enggak? Sasar, dia enggak ngerti jalannya. Dia sudah sampai kepada Allah tapi tidak mengerti atau anggaplah pernah sampai ke Jakarta tapi dalam keadaan ditutup matanya. Tahu jalan. Tahu-tahu sampai Jakarta sudah dibuka, ini nanti sudah sampai. Bisa menyampaikan orang lain? Nah, bisa. Karena dia sampainya juga tanpa melihat ya. Jalan. Jadi artinya apa? Perlu guru. Perlu pemimpin dan bukan setiap guru, setiap orang bisa menjadi guru, setiap orang menjadi pemimpin. Nah, di sini perlunya. Jadi bukan semua ilmu itu bisa hanya dibaca dengan hanya membaca buku, membaca kitab. Saya anggaplah seperti menyetir. Cukup dengan nanti baca buku, caranya menyetir begini, begini, begini. Cukup? Tidak cukup. Ya, harus praktek dengan seseorang, harus diajari secara langsung. Itu namanya talaki. Apa namanya? Talaki. Talaki minan masyaih. Langsung belajar. Belajar langsung kepada guru. Bukan hanya pakai kitab, pakai buku, tidak cukup. Tapi harus ada talaki. Harus belajar langsung. Nah, sebagaimana sholat pun juga demikian. Ketika kalian membaca bagaimana cara sholat, bacanya di buku. Berbeda apa enggak kalau belajar langsung dipraktikkan? Berbeda. Tentunya hasilnya berbeda. Lebih sempurna kalau kalian belajar dengan guru. Dipraktikkan langsung begini caranya. Itu lebih sempurna. Jadi artinya penting akan adanya seorang guru untuk menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya metodenya, gurunya, orang yang mengajarinya, berinya petunjuk, punya metode yang berbeda, berbeda-beda. Maka di sini aus ini ada seorang mengatakan kepada yang lainnya, berikan aku wasiat. Faqala in syi'ta, jika kamu mau. Jama'tu laka immal ulama. Aku akan kumpulkan bagimu ilmunya ulama. Wa hikamal hukama. Dan hikmahnya para pujangga. Atau bijaksana, orang yang bijaksana. Wa tibbal atibba. Dan obatnya para dokter. Fi salasi kalimat. Dalam tiga kalimat. Amal ilmu ulama. Adapun ilmunya ulama. Faidah su'il ta'amala ta'alam. Jika kamu ditanya tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Kalau kamu tidak mengetahuinya ditanya, maka katakan apa? Fagulla a'lam. Katakan aku tidak tahu. Jangan gengsi. Ya, ditanya sesuatu. Wah. Ana dulu tahu, tapi sekarang lupa. Pakai ana dulu tahu. Sudah katakan aja enggak tahu. Kenapa sih? Ya. Tapi ana tahu dulunya loh. Jangan dikira enggak tahu. Ana tahu tapi dulu. Ya sabar aja ya. Makanya ilmu fi sudur la fi sudur. Jadi yang ada di dada itu yang namanya ilmu. Kalau sudah di dada tidak ada ya bukan ilmu. Ilmu ada di dada. Jadi hafal, dihafalkan. Hanya cuma di buku ditulis tapi tanpa dihafalkan. Itu bukan ilmu. Maka dia mengatakan fagulla alam. Katakan aku tidak tahu. Wa ma hikamul hukama. Hikmah daripada orang yang bijaksana atau para pujangga. Fa idza kunta jalisa qamit. Jika kamu berada bersama-sama sekelompok orang, jika kamu duduk bersama sekelompok orang, fakun askatahu. Jadilah kamu orang yang paling diam di antara mereka. Jadilah kamu orang yang paling diam di antara mereka. Kalau majelis 10 orang, kira-kira kalian yang paling banyak bicara, paling cerewet, apa paling diam? Ya masing-masing menjawab di dalam hati masing-masing ya. Masing-masing mengetahui tanpa berniat menyinggung. Jadi dikatakan di sini, kalau kamu kumpul bersama orang lain, jadilah kalian orang yang paling diam di antara mereka. Fa'in asobu. Jika mereka yang kumpul bareng tersebut, asobu mereka berbicara dengan pembicaraan yang benar. Kunta bin jumlatihim. Kamu termasuk di antara mereka. Musyawarah misalnya. Kamu ikut di antara mereka. Kamu tidak ngomong satu kalimat pun. Dari hasil musyawarah muncul satu hasil. Hasilnya ini adalah musyawarah kelas satu aliyah. Padahal bukan semua satu aliyah yang ngasih pendapat kan gitu. Tapi kalian yang ikut ngobrol atau yang ikut termasuk di situ kelas satu aliyah misalnya. Ikut juga termasuk terkena namanya. Jadi harum satu aliyah. Kadang-kadang kan gitu. Kelas satu aliyah ini Masya Allah pinter-pinter, rajin-rajin. Padahal kan ada yang satu. Yang tidak pinter, yang satu yang malas, yang satu yang tidak soleh. Tapi karena gabung semuanya, ikut juga tertarik, ikut juga terkena ya, harum nama mereka. Jadi kenapa? Walaupun mereka yang satu ini diam, tidak ikut. juga demikian. Wain asabu kunta min junati wain aftau. Salim tamin khata'ihim. Tapi kalau jika mereka salah, kama, maka kamu tidak ikut disalahkan. Jika mereka kumpul dalam satu perkumpulan, mereka ngobrol, terus di antara mereka ada yang hibah, yang berbuat salah atau yang salah memberikan hukum, maka kamu tidak ikut disalahkan. Yang berbicara aja yang disalah, berkatnya apa? Berkatnya kamu di... Makanya katanya Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim mengatakan, idza kana al-kalamu min fiddah, kana sukutu min zahab. Kalau kalam berbicara adalah baik, digambarkan sebagai perak, maka diam digambarkan sebagai emas, lebih mahal. Kalau diam, kalau berbicara, oh bagus bicaranya, diam lebih baik. Paling selamat itu diam. Makanya lidah ini jurmuh sohir. Jurmuh sohir. Wa jurmuh kabir. Jurmuh bendanya kecil. Lidah bendanya kecil. Kila manda. Apa ada yang 1 meter? Bendanya kecil. Wa jurmuh kabir. Tapi bahayanya besar. Berapa banyak orang yang menyesal telah mengucapkan ini dan itu. Ngomong ini dan itu. Banyak apa enggak? Tapi tidak banyak orang yang menyesal karena dia tidak ngomong. Tidak banyak. Tapi orang yang menyesal karena dia kadung ngomong, itu banyak. Jadi artinya, jangan banyak ngomong. Kecuali yakin betul-betul di situ ada maslahat. Yakin di situ betul-betul ada kebaikan untuk bicarakan. Kalau tidak, lebih baik jangan ngomong. Paling enak sebenarnya tidak ngomong. Banyak masalah daripada manusia, sumbernya daripada lidah. Karena omongan, karena ucapan. Yang satu salah paham, yang satu tersinggung, yang satu marah, yang satu merasa dilecehkan. Karena sebab apa? Karena sebab lidah. Makanya hikmahnya Allah SWT menciptakan gigi dan bibir sebagai penutup daripada lidah. Lidah tidak akan terbuka, tidak akan keluar kecuali setelah terbukanya gigi dan bibir. Gigi dibuka, bibir tidak tertutup. Bibir terbuka sebaliknya, gigi tidak juga. Tapi harus dua-duanya. Ya kan? Berbeda telinga. Telinga tertutup apa enggak? Ada telinga yang tertutup? Kan tidak ada. Isyarat. Ini Allah memberi isyarat. Bahwasanya seseorang itu dianjurkan lebih banyak mendengar daripada lebih banyak ngomong. Lebih banyak mendengar dianjurkan daripada lebih banyak ngomong. Ya, jadi sampai dua penutup. Kalau mata aja hanya satu kan? Penutupnya mata hanya satu. Jadi lebih berbahaya lidah daripada mata. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menaruh batu di dalam mulutnya sekian-sekian tahun. Naruh batu di dalam mulut. Ya, kalau orang sekarang taruh batu di dalam mulut dianggap orang gila mungkin. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Karena apa? Karena tahu bahaya lidah tersebut, bahaya omongan. Satu kalimat. Mayalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Satu kalimat keluar dari lidah, pasti di situ ada raqib atid yang mencatatnya. Tidak akan lepas satu kalimat pun yang tidak dicatat. Pasti dicatat, dan setiap yang dicatat pasti akan ditanggung jawab. Dan jawab kan di akhirat nanti. Jadi Sayyidina Abu Bakar dari takutnya. Ya Rasulullah, afalanu akhadu ala alsinatina? Apakah kami akan disiksa karena sebab lidah-lidah kami? Wahal yakubun nas ala manakhirihim illa alsinatuhum. Tidak menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali sebab lidah-lidah mereka. Jadi nunjukkan bahwasanya lidah ini yang menjerumuskan banyak orang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapa maksiat yang sebab lidah? Hibah karena sebab lidah, ya kan? Berbohong karena sebab lidah. Namimah karena sebab lidah. Mengejek orang lain karena sebab lidah. Dan merendahkan orang lain juga sebab lidah. Memfitnah juga sebab lidah. Dan juga murtad pun bisa juga dengan lidah. Dan banyak. Jadi maksiat lidah ini sangat banyak. Yang oleh karena itu, karena sangat banyak, tentunya harus lebih hati-hati kalau mau ngomong, pikir dulu. Imam Syafi'i kalau ditanya tentang sesuatu, ya Imam Syafi'i apa hukumnya ini, apa masalah ini? Nah, langsung jawab, enggak. Diam dulu mikir. bukan mikir. Apa ya jawabannya? Apa ya hukumnya? Bukan. Ketika ditanya, ya Imam Syafi'i, kamu ini ketika ditanya tidak langsung jawab, tapi mikir dulu, kenapa? Apa jawaban Imam Syafi'i? Aku mikir dulu, apa lebih baik aku menjawab, apa lebih baik aku tidak menjawab? Bukan karena tidak tahu jawabannya, mikir dulu, tidak Imam Syafi'i, bahar minal ilim. Tapi apakah dalam menjawabnya itu lebih baik? Apa lebih baik diam tidak menjawab? Itu dipikir. Padahal tanya hukum. Apalagi kalau ngomong biasa. Tentunya Imam Syafi'i tidak akan gampang ngomong, gampang berbicara. Jadi paling enak sebenarnya lebih baik tidak banyak ngomong. Diam itu paling aman sudah. Maka dikatakan fakul fainasawunya. Salim tamin khotaihi. Wa matibul atiba. Obat para dokter. Fa'idha akarta tu'aman. Jika kamu makan makanan, fala tagum, jangan kamu berdiri. Jangan kamu berhenti. Artinya, illa wa nafsuka tastahi. Illa wa nafsuka tastahi. Kecuali dirimu tastahi, masih menginginkan. Masih nafsu artinya. Masih nafsu. Menginginkan. Masih kepingin nambah. Tapi kamu sudah berhenti. Ya. Orang kan ingin makan kalau apa? Kalau lapar. Kalau ketika lapar kita makan, enak atau tidak? Pasti enak. Makanya kan termasuk wasiat. Orang dulu pernah berwasiat, kalau kamu makan, makan yang enak-enak. Kan gitu. Makan-makan yang? Ini setiap makan, beli sate, beli gulai, beli sate. Maka dalam waktu yang singkat, bangkrut. Kenapa setiap hari beli terus? Yo, katanya suruh makan yang enak-enak. Bukan itu maksudnya. Makan yang enak-enak maksudnya kalau kamu makan, makan dalam keadaan lapar. Ketika kamu makan dalam keadaan lapar, hanya tempe dengan sambal. Sudah luar biasa itu. Kayak di surga kan gitu. Tapi kalau kita sudah kenyang, wah perut penuh, atas hati gulai pun rasa tidak ya. Tidak enak karena kenyang. Jadi kalau makan, makan yang enak. Mulai sekarang kalau makan, makan yang enak. Tapi jangan berarti salah paham ya. Diartikan dalam arti makan ketika lapar. Dan ketika makan, berhentilah dari makan sedangkan kamu masih nafsu. Jadi masih ada keinginan untuk menambah. Tapi kamu sudah berhenti. Itu yang bagus. Jangan, tambah-tambah. Sudah tidak kuat lagi. Baru berhenti. Ya. Itu bukan sehat. Ya, kalau kepingin sehat, berhenti makan sebelum kalian kenyang. Artinya sebelum kalian kenyang. Atau nafsu kalian masih kepingin nambah indi sahih. Ya, makanya dikatakan sini, kalau kalian melakukan amal ini, fa'innahu la yanzilu bijasadika ghairu maradil maut. Kalau kamu mempraktikkan ini, maka la yanzilu tidak akan turun bijasadika ke tubuhmu, ghairu maradil maut, selain penyakit mati. Artinya kalau tidak karena penyakit mati, tidak akan kamu tertimpa dengan penyakit. Insya Allah selamat daripada penyakit. Kalau kalian mengamalkan ini, jangan makan kecuali lapar. Kalau lapar, tidak berhenti daripada makan kecuali sebelum kenyang atau ketika nafsu masih ingin tambah, baru kalian berhenti. Itu resep Rasul sallallahu alaihi kulu wasrobu, kata Allah, kulu wasrobu wala, jangan berhenti ya, nanti makan-makan banyak. Allah yang nyuruh ini, kulu wasrobu, makan, minum, suruh banyak makannya. Tidak dibaca, dilanjutkan enggak. Kulu wasrobu, tapi wala tusrifnya tidak dibaca. Kulu wasrobu, selalu kulu wasrobu. Memang, Allah memerintahkan kita untuk makan. Jadi ketika kita makan, kita hadirkan dalam hati, termasuk niat ketika kita makan, kita melaksanakan perintah Allah. Agar kita dapat pahala. Bertambah banyak niat pahala atau niat kita yang kita niatkan di dalam hati kita ketika makan, itu pahalanya tambah banyak. Itu makan tapi dapat pahala. Itu makan tapi ibadah. Kan iman. Itu makan bisa menghabiskan waktu setengah jam, tapi tidak mendapatkan pahala. biar pahala kalian itu banyak ketika makan niat. Jadi sebelum kalian mau mulai makan, niat makan ini biar kuat beribadah. Bukan kiat kuat bermain. Biar kuat beribadah, biar anak sehat, tidak sakit. Biar anak juga mengamalkan sunnah-sunnah. Kalau anak makan, anak bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Berapa banyak sunnah Rasul SAW yang ada ketika banyak sekali sunnahnya. Kalau kalian tidak makan, tidak mengamalkan sunnah yang ada di waktu makan. Jadi niat anak biar mengamalkan sunnahnya Rasul. Biar anak ya bisa sholat, bisa semangat. Tapi jangan mati makan 2 piring, 3 piring. Makan biar sholatnya kuat. Itu niatnya bohong pasti. Ketika makan 3 piring, sholatnya tambah kuat atau tambah lemes. Jadi kalau niatnya kalian ketika makan biar ibadah, berarti tidak boleh makan banyak. Kalau kalian niat ibadah tapi makannya banyak, wah, bohong berarti. Niatnya kalian tidak benar. Kalau kalian niatnya benar mau ibadah, makan untuk ibadah, berarti kalian tidak makan banyak. Karena kalau tidak makan banyak, ibadah itu lebih enak. Ketika kita tidak kenyang, beda dengan ketika ibadah kita dalam keadaan kenyang. Berbeda apa enggak? Beda. Nah, jadi termasuk niat makan, niat ibadah, niat mengamalkan sunnah. Termasuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kulu wasrab. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Diperintah kulu wasrab. Diperintah kita untuk makan. Diperintah juga kita untuk minum. Laksanakan perintah Allah dengan niat seperti itu. Yang penting wa la tusrifu. Yang terakhir qala Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu i'lam anna mu'taqad al-muhaqqiqin. Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahwasanya keyakinan orang-orang yang muhaqqiqin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu mereka, anna qala al-alim, bahwasanya ucapan orang alim, ucapan seorang ustaz, ini orang alim mengucapkan la adri, tidak tahu. Oh, berarti kalau orang bodoh tidak apa-apa. Ya apalagi orang bodoh. Jadi kalau orang alim dianjurkan untuk mengatakan la adri, ana tidak tahu. Bukan berarti kalau orang yang tidak alim berarti tidak dianjurkan. Suruh jawab asal-asalan. Orang alim aja dianjurkan tidak berani atau tidak gampang menjawab pertanyaan. Tapi hendaknya dia katakan la adri atau wallahu a'lam. Apalagi orang yang tidak alim. Jadi termasuk dikatakan di sini oleh Imam Nawawi bahwasanya ucapan orang alim mengatakan la adri, aku tidak tahu, atau wallahu alam, la yadhu manzilatahu, tidak menurunkan kedudukannya. Jadi orang alim ketika ditanya, ya ustaz, ya syekh, apa hukumnya ini? Oh, tidak tahu mana hukumnya itu. Wah, berarti orang alim itu bodoh. Orang alim itu apa? Orang alim apa itu? Ditanya tidak tahu, tidak. Ketanya Imam Nawawi, keyakinan orang-orang ulama yang muhaqqiqin, hal tersebut tidak menurunkan kedudukannya. Bal akan tetapi atau bahkan huwa dalilun ala idhami mahalli, bahkan menunjukkan itu akan idham mahalli, besarnya kedudukannya, tempatnya kedudukannya, wa taqwahu dan ketakwaannya, wa kamal ma'rifati dan kesempurnaan ilmunya, kalau dia mengatakan la adri atau mengatakan wallahu a'lam. Kenapa? Li'anal mutamakkin, karena orang yang betul-betul kokoh dalam ilmunya, la yadurruhu adam ma'rifatihi masail ma'duda, tidak membahayakannya kalau dia tidak mengetahui beberapa masalah. Karena tidak mungkin seseorang mengetahui seluruh ilmu, mungkin tidak mungkin. Ada yang alim semua ilmu dia kuasai, pasti ada satu masalah, berapa ilmu, tentu dia tidak mengerti. Oleh karena itu, Sayyidina Musa radhiyallahu anhu kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya, ya Nabi Musa, salah satu di antara mereka bertanya, "Ya Musa, apakah ada orang alim yang lebih pandai daripada kamu?" Nabi Musa mengatakan, "La. Tidak ada yang lebih pandai, lebih alim daripada aku." Ya ini memang zahirnya karena dia nabi di zaman itu. Kalimullah, bahkan orang yang diajak langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya, dan Imam Sayyidina Musa bukan sombong, tapi ya itu tidak tidak sesuai dengan kedudukan Nabi Musa. Mestinya Nabi Musa mengucapkan wallahu a'lam. Karena bisa jadi ada orang alim yang lebih alim daripada Nabi Musa, tapi dia tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya, ya, mestinya dia serahkan kepada Allah. Allahu a'lam. Ketika ditanya, apakah ada orang alim yang lebih alim daripada kamu? Kenyataannya tidak ada orang alim yang lebih alim daripada Nabi Musa di zamannya ketika itu. Sehingga ya, Nabi Musa mengatakan, Allah, tidak ada yang lebih alim daripada anak. Tapi Allah menegur. Ya Musa, ada seseorang yang lebih alim daripada kamu. Siapa itu? Nabi Khadir. Pergi ke tempat itu, kamu bawa ikan. Yang mana ikan itu ikan yang mati. Nanti kalau ikan yang kamu bawa itu hidup, berarti di situ akan bertemu seseorang yang lebih alim daripada kamu. Belajar. Nabi Musa tidak sombong untuk belajar dengan orang lain. Padahal dia Nabi. Kalimullah termasuk ulul azmi lima nabi yang terbaik. Termasuk Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mau pergi dengan perjalanan atau menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kenapa? Mengikuti lautan. Suruh menyelusuri lautan. Sampai di situ bertemu seseorang ketika ikan hidup. Dan di situ bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika ditemui oleh Nabi Musa dikatakan, ya, ya Khidir, ana mau belajar bersama kamu. Ya, Nabi Musa tidak menghalanginya untuk belajar kepada Nabi Khidir. Padahal yang lebih afdal tentunya Nabi Musa. Itulah yang dikatakan oleh ulama. Bahwasanya orang alim tidak akan menjadi alim kecuali setelah dia belajar kepada orang yang di atasnya. Dan belajar kepada orang yang selevel dengannya. Dan belajar kepada orang yang di bawahnya dalam martabatnya. Baru orang alim yang benar. Baru orang alim yang sesungguhnya. Jadi kalau ingin melihat orang alim yang sesungguhnya, pernah belajar kepada orang yang di atasnya, selevel dengannya. Dan yang di bawahnya bahkan dia pernah belajar dengannya. Itu orang alim. Karena kalau dia berani belajar dengan orang yang levelnya di bawahnya, berarti nunjukkan bersih hatinya. Sempurna. Kalau orang alim tidak bersih hatinya, mau belajar dengan orang yang di bawahnya dalam levelnya. Jangankan kadang-kadang orang alim dengan orang yang lain, alim yang lain tidak mau saling belajar. Malah dianggap saingan malah. Tidak mau orang alim ini menghadiri majelisnya orang alim yang lain, kan gitu. Kadang-kadang seperti itu, merasa wah, sekarang zaman seperti itu sudah rusak. Lihat Nabi Musa ini meminta belajar kepada Nabi Khidir. Dalam artinya posisi Nabi Musa ya jelas. Nah, ketika itu Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, ana mau, ana terima, tapi ente ini kayaknya tidak bisa sabar. Kalau belajar sama ana tidak bisa sabar. Tidak, ana bisa. Kalau ente bisa, sabar. Jangan tanya apapun yang ana lakukan, jangan tanya. Kenapa? Syaratnya. Ya, siap. Ya, belajar, siap. Nabi Musa melepaskan kerasulannya. Ya, martabatnya. Dia sebagai rasul, sebagai nabi. Itu copot semuanya. Kalau sudah mau belajar, harus dicopot semua. Oh, yang dokter ketika belajar di majlis, hilangkan itu dulu. Dokternya, pejabat, mau belajar, hilangkan. Jabatannya, siapa lagi? Pedagang, orang kaya, usaha, mau belajar di majlis ini, harus dihilangkan. fulan bin fulan. Mau apa? Mau belajar. Ini orang kaya. Ya, orang kah? Biasanya orang kaya ini ada sifatnya seperti itu. Merasa lebih mulia daripada yang lain karena kekayaannya. Ini tidak ingin seperti itu. Apa yang dilakukan? Suruh tunggu. Tidak dibukakan pintu. Tunggu. Padahal cuaca panas ketika itu. Tunggu di luar pintu. Sabar. Ya. Dari pagi sampai duhur. Bayangkan. Tapi demi untuk belajar, tetap dia kuat niatnya. Kalau tidak kuat niatnya, kira-kira mau nunggu. Dari pagi sampai duhur. Ketika duhur, makan lagi. Bekas cucian koboan yang digunakan untuk mencuci tangan-tangan mereka, suruh disiramkan kepada orang tersebut. Siram dari luar. Kalau kita sudah ngomel kan. Guru apa ini? Wah, berarti ini guru. Ya, segitu kan. Pasti sudah ngomong, sudah ngomel. Tapi ketika itu ditanya sama gurunya, apakah dia mengucapkan kata-kata? Dia ngomel? Tidak. Apa yang diucapkan? Apa yang... Malah baju yang basah itu dicium-cium. Wah, ini barokah dari guru anak ini. Ini baru ya, keyakinan yang kuat terhadap gurunya. Itu madad. Itu harga. Kalau kalian ingin mendapatkan madad daripada guru atau orang alim dan orang wali yang lain, harus ada husnudzon yang kuat. Kalau tidak ada, ya dapatnya sedikit atau mungkin bah, tidak dapat sama sekali. Ya, ketika setelah selesai, sudah diuji dengan ujian-ujian seperti itu, tapi tetap kuat niatnya dibuka pintu. Mau apa? Anda mau belajar. Seperti mereka-mereka yang belajar juga kepada kamu. Anda mau suruh ini. Pergi ke pasar. Belikan ikan yang amis-amis. Ikan apa? Ikan, pokoknya kalau di Hadramaut dulu ada ikan lahom. Ya, itu amis. Belikan ikan lahom itu. Ya heran. Tempatnya, wadahnya ada. Sudah taruh di baju ente sudah. Sudah taruh bajunya. Tidak pakai wadah. Ya, tidak apa-apa. Ini orang kaya ini loh. Ini orang kaya hidupnya mewah. Nah, pergi ke pasar. Bahkan ditaruh di kantongnya. Taruh di bajunya. Dibawa ke rumah gurunya. Ya, katanya gurunya, baru. Sekarang anak dapatkan ente seperti emas. Berarti ente kuat niatnya. Baru ente sekarang anak terima untuk belajar sama anak. Nah, ini artinya tadi. Mau belajar, harus rendah diri. Jangan melihat kelebihan apapun. Jangan dikeluar, dibuang semuanya itu. Ya, baru kemudian dia bisa menerima ilmu dari. Kalau selama masih ada embel-embelnya, dia merasa anak yang ini, anak itu sulit untuk menerima ilmu. Jadi dikatakan di sini, di anal mutamakin, la yadur adam ma'rifatihi masa'in ma'duda. Orang yang